noye noye kau bikin sampai. Sampai ditunggu semua ada waktu. Biar kau makan lapis kisi dengan batu. Kau bukan ayam tapi pintar patok rezeki. Sayang susah payah tapi kau yang dapat hoki. Pantas perut gunung licik di materi. Getar mempesona lapis membahana. Memang pintar satu pandang.